Allahumma Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangken banyak nang Facebook, orang lebay pentana sering modus. Sabenare saben malam tak tobu, tak bu ambu se update Terima kasih. cepat langsung.